Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yarubah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada. Pertama, marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis, di masjid yang mulia ini. Yang kedua, yang saya hormati Mudir Ma'had Al-Ukhwah Al-Ustaz Aris Sugiartoro yang telah menjadi wasilah dalam kesempatan pagi hari ini untuk kita bertemu dalam kajian yang mulia ini. Dan yang saya hormati Bapak perwakilan dari Kapolsek dan juga dari TNI yang telah hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini di kajian yang mulia ini. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita di pagi yang berbahagia ini atas permintaan panitia adalah menjaga hidayah sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sabatu 'alal hidayah, as-sabatu 'alal haq, matlubun likulli muslim wa likulli mu'min. Wa khassatan nahnu al-yawm fi zamanil fitan. Teguh dan tegar seorang mukmin berada dalam hidayah, berada di atas petunjuk, adalah sesuatu yang dituntut untuk setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Terlebih kita hari ini berada di zaman yang begitu banyak fitnah. Dari berbagai fitnah, fitnatu al-dhalalat, wa fitnatu al-ma'asi, di mana fitnah yang ada di tengah-tengah kita adalah begitu dahsyat dan kuat. Dari fitnah berbagai bentuk kesesatan yang bisa menyeret setiap mukmin dari jalan yang lurus ke jalan yang mengantarkan ke neraka, jalan kesesatan. Dan fitnah yang begitu dahsyat dari berbagai bentuk yang dinamakan maksiat-maksiat hari ini. fitnah yang tentunya dahsyat, bukan seperti zaman dulu. Karena kita tentunya mengenal kita berada di era digital, di era globalisasi informasi, berada di zaman yang kebaikan akan mudah dicari dan keburukan pun akan senantiasa hadir berada di tengah-tengah kita. Dulu mungkin kita melihat orang melihat kemaksiatan, kalau itu dalam bentuk media, ya, orang punya televisi pada tahun 90-an ke sana, satu kampung mungkin orang yang punya televisi bisa cuma satu orang atau dua orang. Tahun 86, saya masih ingat ketika saya masih berada di kampung, mau menonton ya kisah film G30 SPKI, itu sampai apa satu rumah bikin awul apa dibikin di luar gitu. Karena memang satu kampung cuma satu yang punya televisi. Demikian juga mungkin hal-hal yang lain. Bukan kita menyebutkan itu boleh. Orang dulu ingin melihat bioskop, mungkin hanya satu dua orang yang bisa melihat yang punya uang. Demikian juga kalau di kampung, daerah-daerah pedesaan, orang melihat film itu dengan menggunakan misbar. Kalau gerimis, bubar. Tapi hari ini, semua itu berada di sekitar kita. Yaitu yang dinamakan apa yang kita miliki dari HP, internet, dan sebagainya. Artinya, semua kebaikan akan mudah dicari dan semua keburukan pun akan mudah dicari. Sebagaimana kita hari ini akan mengenal orang-orang baik, ulama-ulama besar, ya mungkin kalau dulu ketika kita mendengar siapa Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ulama akhir zaman, siapa Syekh bin Baz, siapa Syekh Utsaimin, siapa Syekh Mukbil, dan ulama-ulama yang tidak saya bisa sebutkan yang lainnya. Maka dulu kita sangat sulit untuk mendapatkan suaranya. Mendapatkan tulisannya pun agak sulit di kala itu. Tapi ketika di era digital hari ini, keilmuan yang tadinya mahal bisa jadi murah. Seorang ustaz kalau harus punya kitab Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari dan sebagainya, harus punya uang minimalnya ya di atas 2 juta sampai 5 juta tergantung tobaahnya. Tapi hari ini di era digital orang bisa membeli kitab, hanya membeli kuota, ya tidak sampai 100 ribu, bisa puluhan kitab untuk dikumpulkan. Ya, untuk dikumpulkan. Dan ceramah masyayikh yang ada di Madinah atau di mana saja, di waktu yang sama, kita bisa mendengarnya melalui internet. Ini adalah semua apa? Kebaikan. Kemudahan yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita semua. Tapi dari sisi lain, du'at abwabil jannah. Itu ini kan berarti da'i-da'i yang menyeru ke apa? Ke surga. Tapi di sisi lain, kita pun akan melihat hari ini yang dinamakan du'at ila abwabil nar, yaitu juru-juru dakwah yang menyeru ke jurang api neraka. Berada di mana? Berada di internet. Bahkan antum mungkin hari ini sekian orang menjadi terkenal karena YouTube. Walaupun ilmunya tidak ada hari ini. Ini adalah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi ini menuntut bagi setiap mukmin, mukminah, menuntut bagi setiap ahli sunnah untuk membekali diri dan membentengi diri. Bagaimana agar kita semua ini istiqomah, as-sabat alal hidayah, as-sabat wal istiqomah ala sunnah, yaitu kita komitmen, kita teguh, tangguh, kuat di atas kebenaran itu. Dari berbagai sisi fitnah hari ini, mungkin fitnah tentang masalah Islam radikal, Islam pluralisme dan sebagainya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin dituntut untuk lebih jauh mempelajari Islam dengan benar dan mendalami Islam dengan benar. Ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa Islam itu dinur rahmah. Din yang penuh dengan kasih sayang. Din yang menciptakan keamanan dan kedamaian. Jadi din yang menciptakan ketentraman, din yang menciptakan kedamaian, din yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah telah mensifati dirinya dengan sifat rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Ghafururrahim. Dzurrahmah. Warahmati sabaqat ghadabi. Warahmati wasi'at kula syai'. Dan ini ayat-ayat yang begitu jelas. Dalil yang begitu jelas bahwa Allah disifati dengan sifat rahmah. Dan Nabi kita pun dinamakan dengan Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi yang memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat untuk alam semesta. Ya. Rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi hatta untuk orang kafir, ya. Dan rahmatnya juga untuk makhluk-makhluk yang lain dari binatang-binatang. Kemudian umat Islam juga dinamakan dengan umat rahmat, sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat, ruhama ubainahum. Mereka berkasih sayang di antara mereka. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukmin, setiap muslim itu dituntut untuk mempelajari agama Allah dengan benar dan untuk mengamalkan Islam dengan benar dan menampilkan hakikat Islam dengan benar. Jadi hakikat menampilkan Islam dengan benar. Ya. Karena wajib dicatat oleh kita. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan karena ini bahasan pokok hari ini. Ketika terjadi hal-hal yang mungkin kita rasakan di negara yang kita cintai ini. Ada 4 poin penting yang saya sering sampaikan di mana-mana. Pertama, orang mukmin harus meyakini bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam. Hak itu hanya satu, yaitu Islam. Dan jalan yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan, jalan yang menyebabkan manusia itu akan masuk surga, hanya satu, yaitu Islam. Orang mukmin meyakini ayat inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadisi Abu Hurairah waladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa huwa min ashabin nar. Orang mukmin harus meyakini kebenaran hanya satu, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Allah berfirman, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanya satu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang menempuh agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, Allah tidak akan menerima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti yaumul qiyamah ia akan menjadi orang-orang yang rugi. Orang mukmin ketika salat selalu membaca surah Al-Fatihah, dan di antara potongan surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Islam, Quran, sunnah, manhajus sahabah ridwanullahi ta'ala 'alaihim. Jalan yang lurus adalah Quran, adalah sunnah, adalah Islam, dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala 'alaihim. Sehari semalam tidak kurang kita berdoa kepada Allah, yaitu minimalnya 17 kali berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan waladi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar aku, mendengar kenabianku, mendengar kerasulanku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini keyakinan. Tapi keyakinan ini tidak berarti kita tidak mengakui ada agama yang diakui di Indonesia selain Islam. Tapi orang mukmin wajib meyakini hak itu hanya satu, yaitu Islam. Dan ini adalah toleransi yang benar. Yang kedua, yang wajib kita pahami di sini, dan saya sering menyampaikan di berbagai tempat, karena ini asas. Bahwa orang mukmin meyakini Islam itu agama yang sempurna, kamil, syamil. Bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan. Dari sisi apa? Kita beragama, beribadah, muamalah, munakahah, termasuk bernegara. Orang mukmin harus meyakini Islam itu agama yang sempurna. Mengajarkan kita bagaimana cara bernegara, mengajarkan bagaimana cara kita beribadah, mengajarkan bagaimana kita berjual beli yang benar, mengajarkan bagaimana kita berumah tangga yang benar. Sampai Islam ini mengajari kita bagaimana kita itu ke toilet, adab qada hajat, adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab berjima, adab qada hajat, seluruh aspek kehidupan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Orang mukmin diajari bagaimana bermuamalah dengan pemimpinnya. Sebab kita sebagai orang mukmin akan bermuamalah dengan tiga kekuasaan di dunia ini. Iman kita bermuamalah dengan pemimpin yang kafir dan berada di negara yang kafir. Orang mukmin punya fikih bagaimana cara bermuamalah menurut ajaran Islam. Yang kedua, iman kita dipimpin oleh pemimpin yang muslim, mukmin, kemudian berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dia adalah orang yang taat. Yaitu apa? Amirnya soleh. Seperti apa yang terjadi dalam khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan khilafah-khilafah yang telah lewat. Yang ketiga, iman kita dipimpin oleh orang mukmin tapi fajir. Orang mukmin tapi zalim. Orang mukmin tapi ahlu bid'ah. Maka Islam telah mengajarkan bagaimana bermuamalah. Ya, salah satu contohnya, orang mukmin tidak boleh memberontak, tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh menjelek-jelekkan pemimpinnya di atas mimbar, ya, mendoakan dengan yang baik, tidak mendukung kedolimannya, mengingkari kedolimannya, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ini Islam. Jadi Islam itu dinur rahmah, din yang penuh dengan kasih sayang, din yang selalu menciptakan kedamaian, ketentraman. Dan ini dunia Islam. Oleh sebab itu, wajib atas para pemimpin bangsa ini untuk membiarkan orang muslim mengamalkan Islamnya. Kenapa? Karena apabila orang muslim mengamalkan Islamnya itu indah. Dan akan terjadi kedamaian, ketentraman. Karena Islam itu dinur rahmah. Islam itu adalah din yang penuh dengan keadilan. Din yang penuh dengan kenyamanan. Din yang menciptakan ketentraman. Dari berbagai sumber kehidupan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus kita pahami bahwa Islam itu din ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu. Islam tidak berkaitan dengan budaya satu tempat. Islam tidak berkaitan dengan budaya satu negara. Tapi Islam itu yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya. Tidak ada sesuatu yang diamalkan orang-orang mukmin kecuali harus merujuk kepada ilmu. Harus merujuk kepada argumentasi. Mana argumentasinya? Quran dan sunnah dan pemahaman para ulama kita. Pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para tabi'ut tabi'in, pemahaman imam-imam kita seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama yang lainnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berikan contoh yang sederhana agar kita paham dengan Islam. Semua apa yang terjadi perbedaan di dalam Islam itu merujuk kepada ilmu. Contoh, batasan berpakaian. Islam menjelaskan berpakaian bukan dari sisi warna pakaiannya. Dan tidak berbicara juga dari sisi modelnya. Contohnya, apakah pakaian yang islami itu yang seperti saya pakai gamis? Bukan. Apakah pakaian islami itu yang pakaiannya adalah seperti orang-orang Pakistan? Apakah pakaian islami itu adalah pakaian yang pakai koko? Bukan. Tapi Islam mengajarkan kaidahnya. Apa? Menutup aurat. Menutup aurat ada batasannya. Bagi perempuan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, seluruh jasad wanita adalah aurat. Termasuk muka dan telapak tangannya. Pendapat yang kedua, yang mengecualikan muka dan telapak tangan. Jadi orang mukmin di dunia tidak berkaitan dengan ini Islam ala Saudi, Islam ala Wahabi atau apa, enggak. Tapi sumbernya apa, dalilnya apa. Ya. Kemudian apa? Batasan yang kedua, tidak menyerupai orang kafir. Laki-laki tidak menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Tidak menyerupai pakaian yang khusus dipakai oleh non-muslim. Bagi laki-laki dalam sebagian pendapat, dan ini pendapat yang banyak, tidak melewati mata kaki. Jadi semuanya ini adalah argumentasi Islam. Dan ini harus dipahami. Orang mukmin akan mengamalkan dalam cara hidupnya seperti ini. Mengamalkan Islam. Kenapa? Ilmu. Coba kita lihat. Mestinya kita paham semua ya. Dari mulai para pemimpin kita sampai orang bawah harus paham tentang Islam. Contohnya apa? Orang beda pendapat menyentuh wanita batal atau tidak? Apa sekarang ada satu masjid, ada peraturan nanti umpamanya yang sholat di masjid ini imamnya tidak boleh punya pendapat tidak batal menyentuh istri. Seperti nanti ada peraturan yang sholat di sini yang tidak isbal tidak boleh sholat di sini. Jadi Islam itu indah. Perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah berada dalam tatanan ilmu semuanya. Ada dalam kerangka ilmu yang semuanya kembali kepada kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Dan ini hal-hal yang harus kita paham ya, tentang Islam. Tentang Islam. Ya. Jadi tidak ada. Sekarang harus dibikin peraturan-peraturan itu. Yang itu adalah bertentangan dengan kemajuan kita berpikir, kemajuan berpendapat, kebebasan berpendapat. Enggak. Islam berjalan. Kalau kaum muslimin dan Islam dilegalitas di Indonesia ini, berarti semua keilmuannya harus dilegalitas. Karena wajib kita pahami. Camkan dengan tinta emas, sampaikan kepada setiap orang. Tidak ada indikasi dalam Quran, dalam sunnah yang bermakna radikal. Termasuk pembahasan khilafah. Orang berbicara khilafah, khilafah Utsmaniyah, khilafah ini. Tidak punya konsekuensi akan mengganti negara. Tidak punya konsekuensi akan mengganti aturan. Karena bagian dari agama, bagian dari kehidupan. Tidak ada. Islam itu din rahmah. Dari semua sendi-sendinya. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Poin yang keempat ini. Yang saya sering sampaikan di berbagai tempat. Kita harus pahami. Semua syariat yang ada dalam Islam adlun wal ihsan. Jadi semua hukum-hukum yang ada dalam Islam dan semua komponen yang ada dalam Islam, baik yang berkaitan dengan masalah iman, akidah atau bentuk-bentuk perintah atau bentuk-bentuk larangan yang ada dalam Islam itu menciptakan keadilan. Dan yang kedua, ihsan. Ihsan. Saya akan berikan contoh di sini tiga poin. Ikhlasul ubudiyatilillah adlun wa ihsan. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ini adalah pokok asas keadilan dan asas yang dinamakan dengan ihsan. Kenapa? Karena adanya kedzaliman di antara manusia di dunia. Ketika manusia itu tidak punya kaitan dengan sang penciptanya yaitu Allah. Kenapa Fir'aun zalim? Kenapa Namrud zalim? Dan kenapa raja-raja Romawi dan raja-raja Farsi di saat itu zalim? Bayangkan ya, bentuk ketidakadilan dan kezalimannya. Itu dikatakan Fir'aun laknatullah itu membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di saat itu. Karena dianggap akan mengancam kekuasaannya. Kemudian, raja-raja Romawi dan raja Parsi, selain orang kerajaan dianggap hina. Ada yang dijadikan tempat duduk di kursinya. Jadi manusia itu diletakkan di kursinya. Kemudian apa? Apabila menghadap ke raja, itu tidak boleh berjalan begini. Dia harus merendah, jalan merangkak. Kalau pergi dari sang raja, tidak boleh punggungnya membelakangi sang raja. Dia harus ke belakang, ya tafakhur. Maka ada sahabat yang disuruh oleh Nabi SAW membawa surat untuk mengajak masuk Islam. Di sini ada dua keajaiban. Yang pertama isi suratnya, Nabi SAW mengatakan, Assalamualaikum, bismillah, Assalamualaikum ala manittaba'al huda. Bismillah, min Muhammad ibn Abdullah ila azimir rum. Assalamualaikum ala manittaba'al huda. Aslim, taslam. Kemudian membacakan ayat, Ya ahlal kitab, ta'ulilah kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'ah. Lihat suratnya apa? Keselamatan bagi setiap orang yang mengikuti petunjuk. Ini judul kita. Masuk Islamlah, maka akan selamat. Kemudian Ribni Ibnu Amir, yang disuruh untuk membawa surat ini, ketika melihat keboliman dan kecongkakan para pemimpin di saat itu, dia tidak mau turun dari kendaraannya. Dia tetap berada di atas kendaraannya. Ketika ia melihat keboliman, maka para penggawanya hampir menebas batang lehernya dia. Tapi Raja Romawi mempersilahkan orang ini dan bertanya, apa yang kau bawa? Maka dia mengatakan, aku diutus sebagaimana Rasul diutus Allah. Itu apa? Memerdekakan manusia dari penyembahan manusia kepada Allah. Dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk kezaliman kepada keadilan Islam. Jadi, Islam itu adalah keadilan. Maka mentauhidkan Allah, bahwa manusia adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah sumber keadilan. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia ini merasa sama di dunia ini. Tidak ada yang sombong dengan kekuasaannya, tidak ada yang sombong dengan hartanya. Ya. Mengabdi kepada Allah Ta'ala semuanya. Dan ini adalah sumber keadilan. Ini contohnya. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat syariat itu keadilan dan ihsan. Contoh yang sederhana, Allah mensyariatkan zakat. Kenapa mensyariatkan zakat adalah bentuk keadilan dan ihsan? Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat sedekah kepada orang mukmin dari harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Bagaimana bentuk keadilannya? Di mana Allah mensyariatkan zakat tidak semua harta zakat. Dan tidak mensyariatkan semua hartanya dikeluarkan. Ada nisabnya, ya, dihitung dengan haul per tahun, berapa dikeluarkannya, itu kan 2,5%, ya, kalau itu adalah harta seperti uang, zakat tijarah, dikeluarkannya per tahun, yang dizakati adalah setiap harta benda yang berkembang. Kalau kita punya rumah, kalau kita punya mobil, tidak dizakati. Jadi apa? Aslinya syariat Islam adil. Karena tidak ada syariat yang mendzalimi kita. Tidak ada. Sisi lain ihsan. Kenapa kita zakat? Ya ihsan dengan sesama manusia. Dan disinilah akan terjadi keadilan, kestabilan, ekonomi, politik. Tidak akan banyak orang yang mencuri. Tidak akan banyak orang pembunuh. Tidak akan terjadi apa ketidakstabilan ekonomi. Kenapa? Karena orang-orang yang punya harta memberikan zakat. Dan memberikan kepada 8 asnaf, lihat. Maka oleh sebab itu tidak boleh orang punya satu prediksi, apalagi mukmin. Ada orang yang mengamalkan Islam, wah ini hati-hati, nanti radikal. Atau akan berbuah radikal. Itu menunjukkan tidak paham Islam. Orang muslim harus paham Islam. Orang mukmin harus betul-betul memahami Islam ini. Karena ini adalah keadilan. Ihsan itu. Sampai bentuk akhlak pun ihsan dan keadilan. Kalau tadi bentuk hukum. Bentuk akhlak. Budi pekerti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Dalam Quran dan Sunnah. Adalah ul-ihsan. Dan keadilan Islam bukan hanya dengan sesama manusia. Kita lihat. Contoh yang sederhana, Nabi SAW melarang qadha hajat dengan tulang dan tahi binatang. Kalau antum tidak mendapatkan air, boleh qadha hajat dengan benda lain. Ya, dengan batu, dengan tanah, boleh. Tapi tidak boleh dengan tulang atau tahi binatang. Yaitu apa? Al-idham warawuth. Kenapa katanya? Karena dua benda itu makanan saudara kita, bangsa jin. Jangan anda zalimi mereka. Jadi lihat dalam ini. Kita lihat bahwa Islam itu. Jangankan mendzalimi sesama manusia. Jangan berbuat zalim dengan sesama manusia. Islam mengajarkan untuk menciptakan keadilan. Dengan sesama makhluk. Larangan tidak boleh kencing di lubang. Kenapa? Masakinul jin. Itu katanya tempat saudara kamu bangsa jin. Maka hati-hati kalau antum kencing ya. Nanti kesurupan. Gitu. Kenapa? Ditampar jin. Jinnya marah. Gitu. Kencing di mana? Di lubang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin itu harus merasa indah dengan Islamnya. Orang mukmin itu harus merasa nyaman dengan Islamnya dan merasa yakin dengan dinul Islam ini. Karena dinul aman, din yang menciptakan kedamaian, din yang menciptakan ketentraman. Tidak ada satu unsur pun yang ada dalam syariat Islam yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Dengan cara yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, itu mengandung makna yang dinamakan apa yang ditakuti dengan istilah radikal, teroris dan sebagainya, enggak ada. Dengan itu pastikan setiap yang tidak menciptakan keadilan dan tidak menciptakan ihsan itu bukan dari dinul Islam. Karena kewaidnya itu, Islam itu adlun wal ihsan. Nah, saya akan menutup poin ini dengan contoh ya. Jadi pahami oleh antum. Kalau mengandung makna tidak adil dan tidak ihsan, berarti bukan dinul Islam. Contoh, puasa setiap hari. Islam tidak mengajarkan puasa setiap hari. Kenapa? Karena mesti akan ada kedzaliman. Istrinya tidak dijima. Anaknya terlantar. Kenapa? Akan menjadi muslim yang lemah. Mungkin kerja juga susah. Kenapa? Puasa tiap hari. Istrinya juga tidak dijima di siang hari. Gitu kan? Kalau puasa tiap hari. Islam tidak mengajarkan itu. Sedekah. Semua hartanya diberikan umpamanya sedekah. Islam tidak mengajarkan itu. Bahkan ada sahabat yang kebetulan dapat rezeki nomplok waktu itu bahasa kita ya. Emas satu genggam. Dibawa kepada Nabi Sallam. Saya ingin sedekahkan kepadamu. Kata Nabi Sallam, pulang. Bawa lagi itu emas. Balik lagi. Bawa pulang ke rumahmu. Lalu Nabi Sallam berkata, engkau meninggalkan anak istrimu dalam keadaan punya harta lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu tidak punya harta dan meminta-minta. Ini adlun. Jadi Islam itu mengajarkan keadilan. Yang tidak bermakna keadilan bukan dari Islam. Dan mesti mengandung ihsan. Kebaikan. Belum sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin setelah sholat tiba-tiba curi sendal. Tidak mungkin setelah sholat tiba-tiba bikin bom. Enggak mungkin. Itu enggak benar. Gitu. Nah ini hal yang wajib kita pahami. Ya. Nah. Kemudian. Kita lanjutkan dengan judul pokok. Yaitu. Menjaga hidayah. Jalan menuju surga. Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan dalam ayat yang tadi dibacakan, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tada'un. Nuzulam min ghafurur rahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Lihat di dalam ayat ini, dalam dua ayat ini Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Ayatnya ujungnya ada dua. Dalam ayat yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Pada ayat yang kedua Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan dua poin. Jadi dengan dua bagian. Innal ladzina amanu. Bagian keduanya apa? Tsummastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yaitu al-hidayah al-iman. Hidayah al-Islam. Diberi petunjuk atas iman. Diberi petunjuk atas Islam. Jadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah. Ini bagian pertama. Tsummastaqamu. Kemudian mereka istiqomah, yaitu apa? Ad-dawamu ala ta'ah. As-sabatu ala ta'ah. Yaitu mereka tetap teguh istiqomah dalam ta'at. Yaitu fito'atillah wa fito'ati rasulihi, dalam ta'at kepada Allah dan ta'at kepada rasulnya. Jadi di sini dua. Orang yang masuk Islam, orang yang bertauhid, orang yang beriman, kemudian tegar dan teguh istiqomah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, kabar gembira di bagian ujung di ayat ini. Apa bisyarah yang ada di dalam ayat ini? Bisyarahnya ada dua juga. Jadi kabar gembiranya ada dua. Yang pertama, Allah berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun kepada mereka malaikat. Lalu berkata, janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut. Kapan malaikat akan turun menyampaikan bisyarah kepada orang-orang yang istiqomah di atas hidayah, di atas petunjuk? Disebutkan oleh para ulama dalam tiga kesempatan penting. Jadi malaikat ini akan memberikan kabar gembira. Yang pertama, inda syakratil maut. Yaitu ketika syakratul maut. Yaitu ketika syakratul maut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallam qala, inal mayyita tahdhiruhul malaikah. Faidakan rajulu soleh qalu ukhruji ayuhan nafsul tayyibah kanat fil jasad tayyib ukhruji hamidah wa abshiri birawhin wa raihan wa rabbin ghairu ghadban. Maka disebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya mayit, artinya ketika dia salah satunya syakratul maut, akan dihadiri malaikat. Jadi akan dihadiri malaikat. Kemudian apabila orang itu adalah orang yang soleh, maka malaikat berkata, keluarlah. Artinya keluarlah di sini maksudnya nyawa. Wahai jiwa yang bersih, keluarlah dari jasad yang bersih. Keluarlah dengan tenang. Dan malaikat yang menyaksikan malaikat yang penuh dengan rahmat di saat itu. Dalam kondisi Rob, Allah tidak murka. Jadi dalam kondisi Allah tidak murka. Dan malaikat berkata di saat itu. Jadi malaikat berkata di saat itu. Wala tahfu wala tahzan. Jangan kamu bersedih dan jangan kamu takut. Yaitu apa? Jangan takut dengan apa yang terjadi setelah hari ini. Karena setiap orang yang mati akan merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Dari azab kubur, dari kesulitan di arasatil kiamah, dari azab neraka. Maka orang-orang yang istiqomah dalam hidayah, istiqomah dalam petunjuk, itu dikasih kabar oleh malaikat di saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat akan memberikan kabar gembira ketika di alam kubur. Jadi akan datang ketika di alam kubur. Imam Ibn Hatim meriwayatkan sanad kepada Thabit bahwa ketika beliau membacakan ayat surah As-Sajdah, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dikatakan annal abdal mu'min hina yab'atsullahu min qabrihi yatalaquhu malakan ladzani kana ma'ahu fid dunya wa yaqulani la takhaf wa la tahzan wa yu'minu Allahu khawfahu wa yukiru 'ainahu ila akhir hadis. Maka dikatakan bahwa orang mukmin, hamba yang mukmin, ketika Allah Ta'ala akan membangkitkannya dari kuburan, maka ditemui oleh malaikat. Dua malaikat yang datang ketika di dunia. Lalu dia memberikan kabar gembira, jangan engkau bersedih dan yang engkau takut. Jadi bisyarah. Bisyarah. Dan ini bagian juga yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Sesungguhnya seorang jenazah apabila telah dimasukkan ke liang lahat dan para pelayatnya telah pergi sehingga tidak terdengar suara ceplek sendalnya, suara terempahnya, maka didatangi dua malaikat. Yang satu namanya Munkar, yang satu namanya Nakir. Lalu apabila mukmin, hamba yang mukhlis, maka ditanya, apa yang kau tahu tentang orang ini? Maka ia mengatakan, Muhammad dan aku beriman. Maka kedua malaikat mengatakan, sungguh aku tahu engkau akan mengatakan ini. Fayubsiha qabrahu sab'ina dhira'an. Maka kuburannya diluaskan dengan 70 hasta. Wa yunawwiru lahu min nurin. Lalu diberikan cahaya. Kemudian malaikat berkata, dan diperlihatkan kepadanya neraka, sehingga ketakutan. Lalu malaikat mengatakan, Allah telah menggantinya dengan ini, yaitu surga. Lalu dikatakan, nam solihan, tidurlah engkau dengan nyenyak. Kemudian penghuni kubur yang mukmin ini berkata, ya Allah, percepat hari kiamat. Ini bisyarah. Kabar gembira ketika orang itu berada di kuburan. Orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang teguh dan beriman. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ketika di arasatil kiamah. Ketika di arasatil kiamah, di mana manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Yusharun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla wa tadnu syamsu qadramilin fayarikun nasu biqadri amalihi. Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan di arasatil kiamah dalam keadaan telanjang. Di dalam keadaan apa telanjang? Tidak memakai sandal, tidak dikhitan seperti awal penciptaan. Lalu mendekatlah matahari satu mil, maka setiap manusia berkeringat dengan sesuai amalnya. Kemudian perjalanan yang sangat panjang. Dihisab, dimizan, melewati haud, melewati sirat, berbagai kesulitan yang terjadi. Maka di saat manusia dikumpulkan di arsatil kiamah dalam keadaan memandang waktu yang panjang, di mana manusia imma ke surga ataupun ke neraka. Dan di hari itu tidak ada lagi orang-orang yang berkuasa di muka bumi hari ini yang zalim, kecuali nanti di sana akan dalam keadaan tunduk, melemah, artinya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada suara pun sedikit pun. Ya. Tidak ada suara yang hari ini zalim dan sebagainya. Maka orang-orang yang teguh dan beriman kepada Allah taala, istiqomah, maka malaikat berkata di saat itu, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian bersedih dan jangan kalian takut. Apa yang terjadi itu akan mudah bagi kamu. Maka ini adalah kabar gembira yang pertama yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Lalu Allah menyebutkan bisyarah pada ujung ayat itu apa? Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira dengan surga. Kemudian Allah menyebutkan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berkata, dan kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Dan ini konsekuensinya. Sebagaimana kalian aku jaga dalam hidayah di dunia, sebagaimana kami jaga kalian dalam din, dalam tauhid, dalam iman, dalam Islam di dunia, maka juga kami jaga sekarang dari azab di neraka ini. Maka ujung ayat ini menjelaskan apa? Makna yang dibawakan dari judul ini. Barang siapa yang ketika di dunia walinya adalah Allah, maka dia akan selamat dari azab neraka nanti yaumul qiyamah. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidti jahak. Jadi siapa yang di dunia ini dijaga Allah dalam hidayah, dijaga Allah dalam iman, dijaga Allah dalam Islam, dijaga Allah dalam sunnah, selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari bid'ah, selamat dari maksiat, kita berada dalam istiqomah, dalam iman dan amal soleh, maka nanti Allah akan menjaga kita dari semua bentuk-bentuk azabnya. Maka ayat ini, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Apa yang dimaksud Allah wali kita di dunia? Inilah makna ayat, waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bergantung kepada Allah, siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jadi artinya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dijaga Allah dalam hidayah di dunia ini. Dan itu makna firman Allah taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sehingga datang kepadamu kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al maut. Itu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Dan lihat di sini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang di dunia ini dijaga Allah dalam hidayah, dijaga Allah dalam tauhid, Dijaga Allah dalam iman, dijaga Allah dalam taat, dijaga Allah dalam sunnah. Maka nanti akan selamat dari setiap. Kita lihat ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man kana akhiru kalamihi la fa ilallah dahola jannah. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata bima kana minal amal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabuna alfan min ummati yadkhulul jannata min ghairi adabin wala hisabin humul ladzina la yastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Lihat dalam sejumlah ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan siapa yang komitmen dalam tauhid, siapa yang dijaga di dunia ini dalam tauhid, tidak musyrik kepada Allah, maka akan dapat surga dan kedamaian nanti. Lihat ayatnya. Ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya. Makna ayat ini mengatakan dua poin penting. Pertama, siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan memberikan pengampunan kepadanya. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, walaupun dia punya dosa, Allah akan menjaminnya untuk mengampuninya. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis tentang seseorang yang memiliki 70 catatan amal, sabuna sijilan likulli sijil madal basar. Ada orang yang ketika dikumpulkan di arsatil kiamah, ketika akan ditimbang amal kebaikannya, maka didatangkanlah kepada seseorang sabuna sijilan, 70 catatan amal. Setiap satu catatan sejauh mata memandang. Catatan apa? Catatan kejelekan, catatan maksiatnya. Fawudi'a kalimatu la ilaha fi kifah, fawudi'a sijilat fi kifah. Pemalat kalimatu la ilaha illallah pada khala jannah. Maka diletakkanlah kalimat la ilaha illallah dalam satu daun dan 70 catatan amalnya di daun yang lain. Maka beratlah kalimat la ilaha illallah, kemudian dia masuk surga. Dan ini keagungan tauhid. Innalladzina qalu rabbunallah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka kedamaian dan bagi mereka petunjuk. Lihat di dalam dua hadis tadi. Siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengakui Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan mengakui adanya surga, mengakui adanya neraka, maka Allah akan memasukkan dia ke surga dengan amalnya. Artinya derajat di surganya akan ditentukan dengan derajat amal solehnya di dunia ini. Nabi SAW mengatakan 70 ribu di antara umatku akan masuk surga dengan tanpa azab, dengan tanpa hisab. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kain. Orang-orang yang tidak melakukan tatoyur. Artinya tidak menisbatkan sial kepada selain Allah. Seperti kepada burung dan yang lainnya. Atau bulan kepada nomor dan yang lainnya. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Mengikhlaskan tawakalnya kepada Allah. Mengikhlaskan permintaannya kepada Allah, doanya kepada Allah, istighosahnya kepada Allah. Maka ini orang yang istiqomah di atas tauhid akan dapatkan surga yang agung. Yang tadi disebutkan dalam sejumlah ayat itu. Ini istiqomah. Kemudian yang kedua, istiqomah di atas taat. Istiqomah di atas taat. Paman mata ala ta'at, yub'athu alaiha. Siapa yang meninggal dunia dalam taat, maka dia akan dibangkitkan dalam ketaatan itu. Dan pahala yang ditampakkan nanti yaumul qiyamah. Contoh, mendawamkan wudu. Inna ummati yud'una yaumul qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dengan wajah cemerlang. Dan tempat-tempat wudunya akan berbekas dengan cemerlang nanti yaumul qiyamah. Oh, ini umat Muhammad ahli salat, ahli wudu akan kelihatan. Al-muadzinuna atwalu anaqon yaumul qiyamah. Para muadzin nanti akan kelihatan bahwa lehernya adalah panjang karena sering memanjangkan suaranya. Dibangkitkan dalam keadaan taatnya. Nabi Hasan berkata kepada orang yang terpleset dari kendaraannya ketika ihram. Maka Nabi Hasan mengatakan, iksiluhu bima'in wasidrin. Wakafinuhu fi thawbaihi. Walatuhannituhu. Walatuhammiruhu. Fa'innahu ya'ti yawmal kiamati mulabbian. Ada seorang sahabat naik kendaraan ketika beliau sedang berihram, lalu meninggal dunia. Maka Nabi Sallam mengatakan, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Kemudian kafani dengan dua kainnya. Jangan ditutup mukanya dan jangan ditutup kepalanya, karena nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika dibangkitkan dari kuburan ke arah satu kiamah, dia dalam keadaan bertalbiyah. Kenapa? Mati dalam keadaan taat, istiqomah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud. Maka Nabi SAW mengatakan, kuburkanlah dengan pakaian-pakaiannya, katanya. Kuburkanlah dengan darahnya. Tidak dimandikan. Kenapa kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu luka di dunia ini. Luka terkena panah, luka terkena pedang, luka terkena peluru, kemudian mengalir darahnya. Kecuali nanti yaumul qiyamah, dia akan dibangkitkan dengan darah yang segar. Yang ketika dia mati syahid. Lalu nanti darahnya akan bau melebihi baunya minyak kasturi. Wanginya melebihi minyak kasturi. Maka siapa di antara kita yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, maka akan dibangkitkan di arsatil kiamah seperti ia meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, sabatun yudhilluhumullah fidhili yawma ladila ila dilluh. Faminhum imamun adil. Warajulun kolbu mat'alakun fil masajid. Wasyabun nasyafi ibadat ila ila akhirihi. Nabi SAW mengatakan, 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antara mereka? Imam yang adil, yang saling mencintai karena Allah, yang berkembang dalam taat kepada Allah dari kaum muda, yang hatinya terikat dengan masjid, dan orang yang diajak berzina oleh wanita, dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Dan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Kemudian yang ketujuh, Nabi SAW mengatakan, seseorang yang zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah lalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang dawam istiqomah dalam taat kepada Allah taala itu akan mendapatkan kebahagiaan nanti yaumul qiyamah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan nanti yaumul qiyamah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga digambarkan itu apa? Istiqomah di atas sunnah. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah taala. Abdullah bin Abbas menafsirkan surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ini sekelompok manusia ada yang dibangkitkan dalam keadaan hitam kelam, merunduk, malu, hina. Bahkan nanti dikatakan mereka akan seperti baudah, bagaikan nyamuk atau bagaikan semut-semut yang terinjak, yang sekarang di dunia ini congkak, sombong, dan ini dihina. Lalu Allah berfirman, dan di antara mereka ada orang-orang yang mereka berwajah cerah, gembira. Kata orang Jawa Barat, marahmai. Wajahnya cemerlang, bahagia. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun yang wajahnya putih bersih cemerlang, hum ahlus sunnah. Adapun orang-orang yang mereka wajahnya hitam kelam, maka mereka adalah ahlu bid'ah. Ketika Nabi Sallam sampai berada di Arasatil Qiyamah dan berada di haudnya, di telaganya, Nabi Sallam mengatakan, la yaridana ummati ala haudi. Kemudian Nabi Sallam mengatakan, ummati, ummati, ummati. Nabi SAW mengatakan, benar-benar seluruh umatku akan melewati haudku. Lalu aku berkata, umatku, umatku, umatku. Artinya memberi syafaat. Ya Allah, umatku, umatku. Kemudian ada orang yang dikatakan suhkon, suhkon. Ada orang yang diusir dari telaga itu. Ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan telaga itu. Siapa katanya? Disebutkan dalam hadis dengan dua riwayat. Fa inna kala tadrima ahdatu ba'dak. Wa fi riwayatin fa inna kala tadrima artadu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui tentang kemurtadan mereka. Jadi ada orang-orang yang murtad. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan atau diriwayatkan dalam hadis itu, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka bikin, bikin perkara yang baru dari agama. Jadi mereka bikin bid'ah. Bid'ah siapa? Bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah rafidah, ya. Bid'ah orang-orang yang menyimpang dari qadariyah dan sebagainya. Mereka diancam akan jauh dari telaga dan mereka tidak akan mendapatkan manisnya keindahan telaga. Gimana telaga itu? Ma'uhu abyadu minal laban wa ahalu minal asal. Aniyatuhu ka'ada dinuju minas sama. Man syariba minhu lam yadma abada. Dikatakan airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayung-gayungnya mutiara, ya, dari surga, dan seperti gemerlapan bintang-bintang. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Bagi siapa? Orang yang istiqomah. Di atas apa? Di atas sunnah. Yang tidak istiqomah di atas sunnah, maka mereka akan dijauhkan dari telaga itu. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keutamaan orang yang istiqomah. Dengan berita dari Allah ta'ala. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, sangat memperhatikan poin ini. Bagian yang terakhir yang saya ingin menjelaskan, bagaimana kita hari ini bisa istiqomah, bagaimana kita hari ini bisa sabat di atas hak, di atas fitnah yang begitu dahsyat. Kita lihat kepada hadis Abdullah bin Amr bin As. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa bikum? wa bi zamanin yushiku an ya'tiya. Yab ribat nas fihi gorbala wa tabqa husala minan nas. Qad marijat uhuduhum wa amanatuhum fakhtalafu wa kanu hakada wa syabaka baina asabihi. Qalu kaifa bina ya Rasulullah idza kana dhalik. Qala ta'khuduna bima ta'rifun wa tad'una ma tunkirun wa taqbaluna ala khassatikum wa tadaruna amra awamikum. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang mulia ini, bagaimana sikap kalian atau apa yang kalian akan perbuat jika datang satu masa di mana manusia-manusia pilihan telah pergi, para ulama telah wafat, orang-orang soleh telah pergi meninggalkan dunia ini. Artinya orang-orang yang soleh, para ulama, tokoh-tokoh telah pergi. Dan yang tersisa di antara kalian adalah husalah, rodi. Yaitu apa? Tersisa adalah orang-orang yang jeleknya. Gurbalah ini gambarannya, kalau antum punya padi, ya, bijinya, kemudian ada apa itu? Apanya? Gabahnya, ya. Semisal itu. Jadi, yang baiknya telah pergi, dan tersisa orang jelek. Apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Maka beliau mengatakan, ta'khudhu bima ta'rifun. Ambil oleh kalian bima ta'rifun, apa yang kalian tahu dari kebenaran. Ambil dari Al-Quran, ambil dari Sunnah, ambil dari pemahaman salafus saleh. Komitmen ke sini. Wa tad'una ma tunkirun, dan tinggalkan apa yang kalian ingkari. Apanya? Tinggalkan kesesatan, tinggalkan tokoh-tokoh yang sesat, tinggalkan ahlu maksiat, yang buruk-buruk tinggalkan, jauhi. Wa taqbaluna ala khassatikum, dan hendaklah kalian menghadap kepada para ahli, ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh. Wa tadruna amra awamikum, dan tinggalkanlah urusan orang-orang awam. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan peringatan kepada kita. Perhatikan. Yang pertama, Nabi Hasalam menjelaskan poin pertama, sumber keburukan satu bangsa, sumber keburukan satu negara itu disebutkan sebabnya dalam hadis ini. Apa sumber keburukan yang akan timbul di seluruh penjuru dunia? Dari satu kampung ke satu kampung, dari satu negara ke negara. Apa? Yang pertama, Nabi Yusuf S.A.W. mengatakan, perginya tokoh-tokoh yang berilmu. Jadi, perginya orang-orang yang berilmu. Yang kedua, perginya dan tiadanya wafatnya orang-orang soleh, ahli ibadah. Orang-orang soleh juga pergi. Orang-orang soleh telah pergi. Dan ini disampaikan dalam riwayat yang lain. Riwayat yang lain. Yang ketiga, apabila bermunculan di tengah-tengah kita yang menjadi pengajar, yang dianggap ustaz, yang terkenal di YouTube, yang terkenal di media adalah orang-orang yang tidak berilmu tapi ngomong urusan umat Islam. Yang menjawab pertanyaan, yang memberi fatwa, yang ngomong, yang ini, wow, sekarang gitu. Baru insaf dari artis jadi ustaz gitu. Semua gitu. Yaitu apa? Timbulnya orang-orang yang tidak punya keahlian ngomong. Idza usidal amru ila ghairihi fantadri sa'a. Muncul yang ngomong di televisi, yang ngomong, wah, pokoknya antum sekarang disibukkan dengan media. Bahkan mungkin hari ini orang yang berilmu, orang yang punya kapasitas ilmu kalah populernya dengan manusia-manusia yang tidak punya ilmu hari ini di media. Dan ini sumber keburukan. Sumber keburukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, apabila kebodohan udah merajalela. Artinya apa? Bahwa umumnya kaum muslimin tidak paham Islam. Tidak mengenal tentang hakikat Islam, perinciannya. Bahkan mungkin ibadah juga tidak tahu. Hukum-hukum tidak tahu, tidak tahu halal haram dalam kehidupan ini. Ya, sebagian kita kan cukup mengatakan muslim, tidak paham Islam. Ya, hatta sholat saja tidak tahu apa itu sholat jamaah, apa itu sholat qasar, bagaimana tayamum. Banyak di antara kita yang pergi umroh, bahkan pergi haji, itu di pesawat, nanti sholatnya itu di jamaah kapan gitu ya. Mereka tidak mengetahui kemudahan agama Islam, bagaimana bisa sholat dengan tayamum. Bisa sholat di jamaah, bisa sholat di qasar. Ternyata sholatnya di kodok, kan ini keliru. Kenapa? Pergi haji, pergi umroh, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Karena kebodohan yang merajalela. Dan termasuk apa yang ada di dalam hadis ini, catat oleh antum, oleh kita semua, yaitu semakin minimnya kemauan kita mempelajari Islam. Buktikan ya oleh antum dan sekarang introspeksi. Banyak orang kaya, yang kaya nih, menyediakan supir untuk mengantar anaknya sekolah. Kalau mungkin tidak seperti itu, menengah ke bawah, nyewa Grab hari ini, Gojek. Untuk apa? Ngantar anaknya sekolah. Ke bawah lagi, terpaksa ibunya bawa pakai ontel, sepeda, atau bapaknya, ngantarin anaknya sekolah. Tapi apa? Semuanya untuk dunia saja. Ada enggak sekarang orang yang kaya bayar sopir dan menyediakan mobil anaknya untuk ikut sholat berjamaah, untuk ikut kajian, ada enggak? Bahkan antum saja yang sekarang duduk di sini, mana anak-anak antum? Ada yang dibawa ke sini? Ada, tapi sedikit. Umumnya tidak mau bawa anak. Anak ngaji gitu. Les, coba antum lihat di berbagai tempat. Les matematika, les untuk UN, Ada enggak les sifat sholat Nabi? Les usul salasah? Les qaidul arba? Les sifat wudu? Les makna la ilaha illallah? Rukunnya, syaratnya, pembatalnya ada enggak? Les untuk anak-anak? Ada. Bagaimana kita akan istiqomah dalam hidayah? Bagaimana kita akan istiqomah dalam agama ini? Enggak mungkin. Nabi SAW telah menyebutkan ini penyebabnya dalam hadis tadi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan nasihat. Jika fitnah ini ada, apa yang harus kita tempuh hari ini? Maka Nabi SAW memberikan solusinya. Jalan keluar yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai berikut. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, ayakhudal insanu bima ya'rif. Maksudnya adalah orang mengambil dari kebenaran yang diketahui. Dari mana? Dari Quran, sunnah, dan aqwalu sahabah, wa aqwalu tabi'in, wa aqwalu ulama'ina, ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka wajib atas orang mukmin untuk mengenali kebenaran dari sumbernya. Quran, sunnah, dan aqwal para sahabat. Pada poin yang pertama ini wajib kita ketahui bahwa orang yang tidak punya keinginan mempelajari agama Allah, tidak ingin mempelajari Quran, tidak ingin mempelajari hadis Nabi SAW, orang yang cinta kepada Islam, orang yang cinta kepada dinul Islam, harus mempelajari Quran, harus mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Belajar Quran. Karena Quran adalah hidayah bagi kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lihat di sini, ayatnya begitu jelas sih, Quran. Belajar sunnah, belajar aqwal sahabat ridwanullahi taala alaihi. Tidak mungkin orang belajar Islam, belajarnya ke Chicago, belajar ke Eden kemana gitu ya. Enggak. Orang yang ingin tahu hidayah, ya pelajari Quran, pelajari sunnah, pelajari akwal para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Karena kebenaran hanya ada di situ. Hak hanya ada di situ. Tidak ada pada yang lainnya. Nah, sekarang tinggal tanya antum, kalau ingin dapat hidayah dan istiqomah, berapa jam setiap hari kita menelaah Quran? Berapa jam dan berapa detik setiap hari kita membaca hadis Nabi SAW? Contohnya antum umpamanya udah pernah tamat Arba'un Nawawiyah yang di situ disebutkan 42 hadis seputar penjelasan agama yang itu global. Udah pernah tamat enggak antum belajar kitab umpamanya hadis Arba'un Hadisan fil Ahkam? Ya, kitab siapa? Abdul Azim Al-Maqdisi bin Abdul Qawi Al-Maqdisi. 40 hadis seputar hukum. Dari mulai sholat sampai hukum jinayat dan sebagainya. 40 hadis. Udah pernah belajar Riyadus Solihin? Udah pernah belajar Umdatul Ahkam? Itu 500 hadis. Udah pernah belajar Bulughul Maram? Itu 1500 hadis. Pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin? Sekitar 1500 hadis. Pernah belajar Sahih Bukhari? Sekitar 7000 sekian hadis. Pernah? Ustaz Abdul Hakim ya, di Indonesia itu. Hafizahullah Ta'ala 22 tahun mengajarkan Sahih Bukhari. Saya sekarang lagi mengajarkan Sahih Bukhari, alhamdulillah, sampai Kitabul Wudu. Udah 2 tahun. Baru sampai Kitabul Wudu udah 2 tahun. Karena setiap pertemuan ya cuma 1 jam setengah. Ya, itu satu hadis, dua hadis ya, setiap pekannya, bukan setiap hari. Nah, antum cinta Islam, cinta agama Islam, belajar hadis enggak? Belajarnya hanya dari YouTube dan cerita dari Kira wa Qala. Bagaimana kita dapat hidayah? Dan bagaimana kita akan istiqomah? Kemudian apa? Berapa kitab para ulama yang kita pernah selesai? Kitab-kitab para ulama, kitab apa yang kita pernah selesai? Kitab akidah. Pernah enggak selesai kitab Tuhawiyah, kitab Wasithiyah? Ya. Kitab Shahih Sunnah umpamanya Imam Ahmad. Apa yang kita selesai dari apa dari kutip para ulama yang merupakan rujukan bagi akidah kita dan bagi ibadah kita? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nabi SAW memberikan solusi. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Yada mayunkir. Jadi jauhilah dari setiap keburukan. Jauhilah dari setiap kesesatan. Jauhilah setiap maksiat. Jadi yang kita ingkari. Menjauh. Orang mukmin tidak boleh membuka sedikitpun pintu kepada kekufuran, kesyirikan, maksiat, bid'ah. Orang mukmin harus membentengi dirinya. Tidak boleh. Tinggalkan semua keburukan. Tinggalkan semua kesesatan. Bentengi diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-iqbal alal ulama. Yang ketiga dalam hadis itu apa? Menghadap kepada ulama. Mendekat kepada orang-orang alim. Mendekati orang-orang saleh. Orang-orang alim. Ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi. Nabi SAW mengatakan, dan ini masuk kepada poin yang kedua dan pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka dia akan difaqihkan dalam agama. Jadi kalau antum tidak faqih agama, mana mungkin akan berada dalam kebaikan? Mustahil. Orang yang tidak mempelajari agama Allah, dia akan berada dalam kebaikan. Tidak mungkin. Yang keempat, tarku amril awam. Meninggalkan semua apa yang dilakukan orang-orang awam. Bukan meninggalkan orang awam dalam arti kita tidak interaksi mencintai orang awam. Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "An-nasu salatun." Manusia ada tiga. Alimun robbani. Wa muta'allimun ala sabilin najah. Wa hamajun ra'un atba'u kulunaikin yamilu ma'akulirihin. Lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalju ila ruknin wasikin. Manusia itu ada tiga katanya. Yang pertama, alim robbani. Ulama robbani. Siapa ulama robbani? Ulama robbani itu unsurnya ada tiga. Al-alim bil kitabi wa sunnah. Al-amilu bi ilmihi wa da'una ilaih. Yang dinamakan ulama robbani adalah ulama yang alim kepada Quran dan sunnah. Kemudian mereka mengamalkan. Yang ketiga, mereka yang mendakwahkan. Yang kedua siapa? Wa muta'allim ala sabilin najah. Yang kedua, para penuntut ilmu. Yang mereka menuntut ilmu dari jalan yang benar. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bagaikan seekor kerbau yang dicocok hidungnya. yang dia akan bergerak, berjalan kemana ditarik ataupun kemana angin bertiup. Dia tidak bersumber kepada ilmu dan tidak bersumber kepada sumber ilmu. Maka mereka adalah orang-orang awam. Jangan mengikuti jejak mereka. Bukan berarti tidak bermuamalah menasihati orang awam, bukan. Kemudian yang kelima, i'tizalul firaq al-halika wal-ahzabil muhlika. Poin yang kelima, kewajiban kita adalah untuk menjauhi semua sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Para ulama telah menyebutkan sumber kesesatan ada empat. Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, Qadariyah. Kemudian setelah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Maka setiap sekte yang memiliki pemahaman mengarah kepada empat sekte ataupun sekte-sekte yang dianggap menyimpang, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya, maka setiap mukmin harus mewanti-wanti. Termasuk sekte-sekte yang baru hari ini, yang semena dengan sekte-sekte yang lama. Umpamanya apa? Daesh, ISIS. Itu adalah sekte Khawarij, gaya baru. Maka orang mukmin harus menandai, mengetahui semua penyimpangan, semua kesesatan yang ada. Fikroh berpikirnya seperti apa, apa itu Syiah, gimana pemikirannya, dan sebagainya. Orang mukmin harus tahu. Maka orang mukmin tidak mungkin akan berada dalam hidayah dan istiqomah di dalamnya kecuali dia memahami penyimpangan. Makanya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, orang-orang yang lain bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang kejelekan, sebab aku merasa takut jika aku mendapatkan masalah itu. Hadis yang panjang yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang keenam, kita sebutkan 10 saja. Yang keenam, adalah at-tasalluh bil imani wa taqwa wa tawakkuli wal istighfar. Kita gabungkan. Di mana seorang mukmin wajib untuk membekali dirinya dengan kekuatan iman, takwa, tawakal kepada Allah, dan kembali kepada Allah, yaitu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Maka Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. Dan Allah akan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan iman dan takwa itu salah satu poin yang akan menyebabkan orang itu akan bisa berjalan di atas kebenaran, selamat dari setiap penyimpangan. Iman dan takwa. Kemudian bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. ini poin-poin pentingnya. Kemudian yang ketujuh adalah at-ta'awud minal fitan, berlindung dari fitnah. Salah satunya orang mukmin diajarkan ketika salat bertasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Orang mukmin berlindung kepada Allah dari fitnah kesesatan, dari fitnah dajjal. Berlindung kepada Allah. Artinya berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah doa, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Allahumma hdini fiman hadait, ihdina siratal mustaqim, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa? Meminta petunjuk. Kemudian yang kesembilan adalah disebutkan oleh para ulama adalah istinab mawaridil fitan, bahwa orang mukmin itu wajib untuk menghindari pintu-pintu fitnah. Orang mukmin tidak boleh mendekat kepada pintu keburukan. Nabi SAW mengatakan, as-sa'idu liman junibal fitan. As-sa'idu liman junibal fitan. Nabi SAW mengatakan, kebahagiaan bagi orang-orang yang menyelamatkan diri dari fitnah. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan, apabila datang fitnah, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Ini dalam potongan hadis. Menunjukkan apa? Ketika melihat fitnah, maka orang harus menjauh dari fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Nabi SAW menggambarkan gambaran agama seseorang dengan fitnah. Ada seperti gambaran orang yang mengembalakan gembalaannya di wadi, di lembah. Kalau kita mengembalakan gembalaan kita di areal pertanahan, yang di situ ada pembatasan pemilikan-pemilikan orang, dimungkinkan gembalaan kita akan masuk ke tempat orang dan merambah tanaman milik orang. Yang menunjukkan orang akan masuk kepada perkara yang haram akan lebih dekat. Tapi ketika orang mengembala di tempat yang terpencil, itizal, mengasingkan diri, maka akan lebih jauh dari setiap fitnah itu. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah media hari ini, walaupun tidak diragukan lagi antum saya tidak lepas dari media ini, tapi seorang mukmin semampu mungkin untuk menjauhinya, pintu-pintu fitnah itu. Pintu-pintu fitnah ini. Terlebih mungkin kalau antum bukan ilmunya bertanya tentang man pulan, gimana tentang ustaz pulan, tentang ini semuanya. Orang mukmin harus menjaga diri dari semua itu. Orang-orang mukmin harus menjauh dari semua pintu-pintu itu. Dan itu yang akan menyelamatkan diri kita. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, dan ini adalah poin yang sangat penting, as-sabru sabar. Yaitu kesabaran. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang disertai arif kulil wa ta'anni. Kesabaran yang disertai dengan kelembutan. Dan kesabaran yang disertai dengan kehati-hatian dalam bersikap. Itu jalan keselamatan untuk kita istiqomah dalam hidayah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesan khusus ya kepada kita semua. Dan ini poin terakhir. Yaitu pesan khusus di masa fitnah. Apabila kita melihat perkara yang kita tidak senangi dari para pemimpin kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis yang saya ingin bacakan di sini. Bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ummu Salamah Hindun binti Umayyah, Nabi SAW mengatakan, innahu sayakunu alaikum a'immah ta'rifuna wa tunkirun baman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima lakin man radiya wa taba'a faqila ya Rasulullah afala nuqatiluhum qalala masallu wa fi riwayatin ma'aqamu fikum musallah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya akan datang kepada kalian masa munculnya para pemimpin yang kalian ingkari perbuatan-perbuatannya, yang kalian ingkari pendapat-pendapatnya, yang kalian ingkari keyakinan-keyakinannya. Wa ta'rifun artinya sebagiannya benar. Lalu Nabi SAW memberikan konsep. Qala faman ankara faqad bari'a. Siapa yang mengingkari keburukannya maka dia akan selamat. Artinya telah selamat dan tugasnya. Waman kariha faqad salima. Dan siapa yang membencinya di dalam hati juga dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a. Tapi kalau dia ridho akan kedzalimannya, membantu akan kedzalimannya, mendukung akan kedzalimannya dan penyimpangannya, maka dia adalah orang yang celaka. Yang dinamakan mungkin di sini ulama su. Lalu para sahabat bertanya, apakah boleh kami memerangi mereka? Kudeta, berontak, apalanu nabiduhum, apalanu qatiluhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan. Selama mereka masih kelihatan menegakkan sholat. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarauna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqahum. Haqqahum. Benar-benar kalian akan melihat perkara-perkara kejadian-kejadian yang kalian ingkari. Kalian tidak menyenanginya secara agama. Lalu para sahabat berkata, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maka Nabi SAW mengatakan, tunaikan kewajiban kalian kepada mereka. Penuhi hak-hak mereka. Kalau hak kita tidak dipenuhi oleh mereka, maka kita tidak melakukan kudeta, tidak melakukan berbagai kekerasan. Tapi berdoalah kepada Allah. Minta hak kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita banyak ibadah, banyak melakukan amal soleh, berdakwah kepada Allah Ta'ala, kemudian kita berdoa. Kita diperintahkan isbiru hatta talqauni fi haudhi. Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, sabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di haudku. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang mukmin, orang muslim itu punya konsep dari agama yang mulia ini. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, bagaimana agar kita komitmen di atas kebenaran, di atas petunjuk, di atas hak, ketika muncul berbagai penyimpangan, kerusakan, kemaksiatan, sebagainya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas hak, di atas kebenaran. Barangkali sampai di sini bahasan kita di pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan judul, ya, menjaga hidayah, jalan menuju surga. Baik hadirin, rahimahnu rahimakumullah, demikian apa yang telah disampaikan. Dan silakan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang ingin bertanya langsung, di sana ada mic, silakan dipergunakan. Atau dengan tulisan, kami persilahkan. Panitia untuk membantu berikan pertanyaan ke depan dari tulisan para jamaah yang sudah ada. Kami persilahkan jika ada yang bertanya secara langsung. Tidak ada. Alhamdulillah. Saya sudah paham semuanya. Silakan mungkin lanjut. Tidak ada. Yang masuk. InsyaAllah. Ya. Baru pengajian tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Sudah begitu jelas ya. InsyaAllah. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya ingin menutup dengan 3 poin pentingnya. Pertama, as-sabatu wal istiqomah fi zamanil fitan sa'bun. Istiqomah, tegar dan teguh di atas kebenaran di masa fitnah itu memang begitu berat. Karena baginda Rasulullah SAW menggambarkannya qaul qobi di ala jamr. Bagaikan memegang bara api. Ya. Ini menunjukkan berat. Oleh sebab itu, istiqomah di masa fitnah hanya akan bisa dicapai oleh orang-orang yang syaja'ah, rujulah, du'aqwiyah. Maka orang-orang yang akan istiqomah di masa fitnah ini hanya orang-orang khusus. Yaitu orang-orang yang punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan ilmu, ketangguhan. Ya. Karena memang di masa ini harus punya keberanian, kekuatan. memperjuangkan kebenaran ini adalah ditegakkan oleh orang-orang pilihan. Kita lihat Allah berfirman, "Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub dzul aidi wal absar." Dzul aidi wal absar. Ingatlah kepada hamba kami, kata Allah, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, ulil aidi wal absar. Ulil aidi wal absar. Ulil aidi, orang yang tangguh. Wal absar, punya ilmu. Jadi, orang yang komitmen kepada sunnah hari ini, orang hebat. Harus orang hebat. Kemudian Allah mengkisahkan tentang para nabi, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, ya, itu kuat. Yang memimpin perang Bani Israel, Talut. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dan Allah menguatkannya dengan ilmu dan kekuatan fisik. Bahkan lihat teman-teman yang saya hormati, dalam Quran pejuang-pejuang Islam itu pemuda. Qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi para pejuang Islam dalam sepanjang sejarah itu para pemuda. Yang menjadi panglima perang, Ali bin Abi Thalib jadi panglima perang. Zaid bin Thabit jadi panglima penulis wahyu. Usamah bin Zaid. Ya. Bahkan para bapak, para jamaah, dan para pemuda yang saya hormati. Muadzin Nabi SAW ada yang kakek-kakek? Maaf ya, bukan kakek-kakek yang hadir. Yang sini sabab insya Allah. Yang udah putih juga sabab. Tapi lihat. Antum tahu sejarahnya. Yang dipilih jadi muadzin rasul siapa? Bilal, Abu Mahdhurah, Ibnu Ummi Maktum. Yang mimpi tentang azan siapa? Abdullah bin Zaid. Tapi beliau tidak dijadikan muadzin. Tahu enggak kisahnya Abu Mahdhurah? Ketika turun tentang perintah azan dan lafaz azan, ada sekitar 5 atau 10 anak-anak Yahudi bermain. Anak-anak orang Kufar Quraisy sedang bermain. Lalu Nabi SAW melihat satu persatu dipilih. Disuruh melapatkan lapat yang tadi, lapat adzan. Ah, kamu suaranya enggak. Pilih lagi yang kedua. Bukan. Pilih lagi yang ketiga. Bukan. Pilih lagi yang keempat. Bukan. Sampai ke Abu Mahdhurah. Ketika beliau Nabi SAW mendengar suaranya merdu. Dan belum dewasa waktu itu. Maka Nabi SAW mengecup keningnya dan mendoakannya. Kemudian Abu Mahdhurah masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Azin, ya Abu Mahdhurah, fa innaka anda sautan." Azan wahai Abu Mahdhurah, karena kamu itu suaranya merdu. Jadi yang namanya pejuang Islam itu dikatakan dalam Quran, rijalun latulhim tijaratun wal bai'un an dzikrillah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Fa minhum man yantir, fa minhum man yantazir. Wa minhum man qada nahbah. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ عَفْوًا. Itu ayatnya. Ini poin yang kedua. Jadi harus rijal. Rijal. Baru akan istiqomah. Yang ketiga, nasihat. Bahwa dari semua apa yang kita bahas, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah di atas hidayah, di atas sunnah, adalah mohibatun minallah, nikmatun minallah, istiqomah itu karunia Allah. Hidayah itu karunia Allah. Allah tidak memberikannya kepada semua manusia. Oleh sebab itu, hendaklah kita meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah untuk mendapatkan hidayah ini. Dan untuk mendapatkan taufik ini. Seorang mukmin, seorang sunni, seorang salafi tidak boleh sombong. Maka wajib kita sering berdoa kepada Allah. Maka para sahabat mengatakan, untaian kata yang sering diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan untaian yang sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi 'ala dinik. Karena ini adalah sangat penting tentang bagaimana kita istiqomah di atas petunjuk. Demikianlah materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita keistiqomahan sehingga kita ditunjukkan ke surganya Allah nanti yaumul qiyamah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.